Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bab yang terakhir dari Kitabul Idain. Pada bab yang ke-26 yang merupakan bab yang terakhir dari Kitabul Idain, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab As-Salati Qabla Al-Id wa Ba'daha. Bab hukum salat sebelum salat Id dan setelahnya. Dan beliau akan menyebutkan dalam bab ini asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu pula hadis beliau marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau datang di musalla Id, di tempat pelaksanaan salat Id, beliau tidak melakukan salat kecuali 2 rakaat Id. Tidak salat sebelumnya sebagaimana tidak ada salat setelahnya. Adapun seandainya seorang sepulangnya dari salat Id kemudian melakukan sholat duha di rumahnya, maka tersebut bukan perkara yang makruh. Sebagaimana kalau pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di masjid, misalnya dikarenakan motor, turun hujan, atau kebanyakan kaum muslimin di kita masuk di salat Idnya di masjid, maka ketika kita masuk masjid untuk menghadiri salat Id, kita pun tetap disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid sebelum kita duduk menanti kedatangan imam. Jadi kalau kita bos tidak ada salat selain salat Id, itu ketika sholat di musholla, sholat di lapangan. Beliau berkata, waqala Abu'l-Mu'alla dhakara al-Hafid anna ismahu Yahya ibn Maimun al-Attar al-Kufi wa thiqatun masyhur. Qala Abu'l-Mu'alla sami'tu Sa'idah Sa'id ibn Jubair tabi'un masyhur an ibn Abbas dari Abdullah ibn Abbas kariha salat qabla al-Id, bahasanya beliau mengatakan hukumnya makruh salat sebelum salat Id. Kalau kita datang sebagai imam, tentunya tidak ada iskal. Kita datang langsung melaksanakan sholat. Dan kalau kita datang sebagai makmum, maka kita datang, kita langsung duduk di tempat pelaksanaan sholat, menanti kedatangan imam. Tidak sholat sebelum Id. Adapun hadis marfu yang boleh sebutkan, qala rahimahullah haddatsana Abu Walid Hisham ibn Abd Malik At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin fil hadis qala haddatsani Adi ibn Thabit qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وما هو بلال. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri beliau keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat Id. Fasalla rak'atain, ketika sampai di musalla tempat salat Id, di lapangan tempat salat Id, beliau langsung salat Id dua rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, dan beliau tidak salat sebelumnya dan tidak pula salat setelahnya. Jadi tidak ada qabliyah Id sebagaimana tidak ada ba'diyah Id. Datang langsung salat, kemudian salat khutbah, kembali ke tempat masing-masing. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-34 dari Kitabul Iman, Al-Iman Bi Wujudi Syaitan. Qala Imam Abu Abdullah Ibn Majah Rahimahullah Ta'ala haddatsana Abu Bakar Ibn Abi Syaibah قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيت يتدهده فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط شيخين. الحديث أخرجه النسائي في عمل يوم وليلة. فقال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري به وروى الإمام أحمد بن حنبل فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير به. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya melihat dalam mimpi saya bahwasanya kepala saya dipukul. Para itu ya tadahdah. Sampai aku lihat kepalaku menggelinding. Maka Rasul mengatakan, yamidu syaitan ila hadikum fayatahuwalulah thumma yakdu yukhbirun nas. Syaitan datang kepada sasaran di antara kalian, kemudian dia memperlihatkan sesuatu yang menakutkannya, menakut-nakutinya. Tsumma yaqdu yukhbirun nas. Kemudian ketika pagi harinya dia, itu orang tersebut, menceritakan apa yang diperkatakan syaitan tersebut kepada manusia. Maknanya Nabi SAW mengingkari kepada orang tersebut yang menceritakan hulumnya, menceritakan mimpi buruknya. Dan sudah kita tahu di pembahasan Sahih Bukhari, kita berkata bahwasanya mimpi buruk di antara adab yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Berbeda dengan ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk menceritakannya. Liman ahab. Kepada orang yang ia lihat senang mendengar cerita tersebut. Dan juga dari adab mimpi yang buruk, kalau seorang bermimpi yang buruk, maka ketika terjaga dari mimpinya, dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Waliyata'awwad billahi minasyaitan. Dan mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Kemudian kalau dia masih mengantuk, maka ia tidur kembali, hanya saja merubah posisi tidurnya. Dan seandainya sudah dalam keadaan giat, tidak mengantuk lagi, maka dia boleh berwudu dan sholat. Dan kalau dia melakukan tersebut, insya Allah akan terjaga dari kejelekan mimpi tersebut. Dan juga di sini, supaya nanti akan kita lalui pun di sebelahnya, bahwasanya al-hulum, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Mimpi yang buat seorang takut, buat seorang sedih, itu merupakan perbuatan syaitan. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan syaitan. Dan juga tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Hadis selanjutnya, qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu Majah rahimahullahu taala, حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيدة قال حدثني أبو عبيد الله مسلم مشكم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا 3 منها أهاويل من الشيطان ليهزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام فقد هو أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن المؤلف بن منصور عن يحيى بن حمزة بإسناده ومتنه كما في مصباح الزجاجة dari Abu Ubaidillah Muslim Mishkam beliau mengatakan dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama, ahawil minasyaitan. Yang pertama adalah ahawil minasyaitan. Perkara-perkara yang menakutkan. Atau mimpi-mimpi yang dibuat oleh syaitan untuk menakut-nakut Ibn Adam. Liyahzuna bih Ibn Adam. Agar Ibn Adam merasa sedih dengan mimpi tersebut. Dan tadi sudah kita sebutkan adabnya. Bagaimana adanya ketika kita mendapatkan tersebut. Karena hal ini bisa terjadi pada siapapun. Bermimpi dengan mimpi yang buruk. yang lebih dikenal dengan al-hulum. Al-hulum minasyaitan. Nabi katakan mimpi buruk itu dari syaitan. Wa minha, dan jenis yang kedua mimpi, ma yahumu bihi rajul, apa yang dipikirkan oleh seseorang di dalam benaknya. Dia memikirkan sesuatu dengan sangat mendalam. Fi yaqdatihi, tatkala dia dalam keadaan terjaga. Fayarahu fi manami, kemudian sampai terbawa tidur. Bermimpi dengan masalah yang sedang dia pikirkan. Ini jenis yang kedua. Dan kalau kita perhatikan, kita pun sering mendapatkan hal tersebut. Sering mendapatkan hal tersebut. Seorang talib yang sedang giat menghafal Quran dan sangat berikinan untuk menghafal atau menyempurnakan hafalan Quran. Kita dapatkan sampai terbawa dalam di dalam mimpi. Terkadang mimpi sedang menghafal Quran, sedang tasmi. Yang mana semuanya dikarenakan hal tersebut menjadi pikiran di benaknya. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwwah. Yang ketiga adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, yang merupakan bagian dari 46 bagian dari nubuwwah, dari kenabian. Ar-ru'ya salihah. Kemudian Muslim Mishkan ketika mereka sebut, beliau bertanya kepada Auf bin Malik, perawi hadis ini. Anta samita hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa engkau mendengar hadis ini Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia katakan, "Na'am." Iya. Ana samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar langsung ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita lalui ketika kita mendapatkan mimpi yang baik, di antara adabnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia tersebut. Dan insyaAllah sadar, kelapangan dada, kebaikan yang didapatkan, itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata disebabkan dengan ar-ru'ya salihah. Kita seorang bermimpi dengan mimpi baik, maka hatinya merasa senang, dadanya merasa lapang. Dan itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waliyu hadis biha man ahab. Waliyu hadis biha, waliyu hadis biha illa man ahab. Dan ceritakan mimpi tersebut, tapi tidak kepada semua orang. Ia ceritakan tersebut kepada orang yang kalau mendengarnya senang dengan cerita tersebut. Ini tiga jenis mimpi yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddatsana Bundar Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Qala Abdurrahman Asy-Syaikh Mukmil, huwa haditsun sahih ala syarti Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Ini menunjukkan bahwasanya mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ru'ya salihah, termasuk mimpi yang baik. Dan Nabi sebutkan di sini, barang siapa bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau seorang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya dengan catatan sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui dalam hadis-hadisnya. Adapun kalau tidak sesuai, maka kita yakin itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang melihat atau mengatakan saya melihat Nabi SAW, kemudian mengatakan ketika ditanya seperti apa, dia berkulit hitam atau janggutnya dipotong, maka yakin itu bukan Nabi SAW, itu bukan sifat Nabi SAW. Akan tetapi kalau melihatnya sesuai dengan sifatnya, maka benar. Dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk dari ru'yah shalihah. Termasuk dari mimpi yang baik. Kemudian Nabi, kenapa orang yang melihatku itu pasti melihatku? Fa'inna syaitan layat amat salubi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai rupaku. Tidak bisa menyerupai rupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Abdul Mas'ud dan sebelumnya hadis Abu bin Malik dan bagian awal hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum. Indaman indahi Umar. Kalau ada orang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kita benarkan? Tapi kalau dia menyebutkan yang dia lihat sesuai dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita benarkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Itu termasuk ru'yah shalihah, termasuk mimpi yang baik. Adapun tidak sesuai, maka tidak. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.